Dosa semakin menjadi-jadi. Kepintaran seringkali menjadi penyebab utama. Ya, karena terlalu banyak orang pintar mengambil keuntungan dari kebodohan orang lain. Terlalu banyak orang pintar memanfaatkan kebodohan orang lain untuk menciptakan berbagai peluang untuk dirinya. Ia tak pernah berpikir bagaimana menolong orang lain untuk menjadi pintar sama seperti dia. Dan dia tidak pernah berpikir bagaimana mewariskan kepintaran sehingga menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan. Yang ada di benaknya hanyalah satu kata, semua harus jadi milikku. Semua harus kukuasai. Pembodohan semakin menjadi, orang bodoh tambah bodoh. Tenggelam dalam mimpi buruk, tak lagi mempunyai harapan akan masa depan. Manusia menjadi sadis, bagaikan binatang buas mencabik-cabik korbannya, tak berhenti hingga tulang belulang yang tersisa. Manusia ternyata bisa menjadi lebih mengerikan daripada binatang buas sekalipun, karena ia bisa membunuh mangsanya tanpa mangsanya mati. Ia membunuh di dalam dirinya kebahagiaan orang itu, harapan orang itu, masa depan orang itu, semua diambilnya. Sehingga orang itu tetap saja hidup, tapi tak lagi memiliki harapan. Hidup, tapi hanya tulang belulang yang berdiri dalam bungkusan kulit, namun tanpa perasaan, karena sudah terbunuh. Dosa seperti ini harus dibasmi. Kesadaran harus dimunculkan. Berkompetisilah untuk melakukan kebaikan, tapi berkonfrontasilah untuk menghancurkan kezaliman. Dosa tak punya ruang dalam kehidupan. Pinggirkan dia, atau Anda akan menjadi korban, karena Anda akan diperbudak olehnya. Orang pintar jangan pernah berpikir terlalu pintar, sangat pintar, dan merasa paling pintar karena bisa membodoh-bodohi orang bodoh. Karena membodohi orang bodoh bukanlah kepintaran, tapi itulah kebodohan itu sendiri. Kebodohan yang paling bodoh, karena tak mampu memakai kepintaran untuk menolong orang. Anda manusia, bukan binatang. Anda diajar untuk saling mengasihi, bukan menguasai. Semoga hati nurani masih tersisa dalam diri untuk berbunyi dan berkata, berkompetisi untuk kebaikan, berkonfrontasi dengan kelaliman. Semoga Anda menemukan kebahagiaan karena melakukan kebenaran. Selamat menemukan diri yang manusiawi. Jangan sampai kehilangan identitas yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.